بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. الحمد لله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kemarin kita sampai pada pembahasan Fadlu Salati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat suatu di antara tanda kecintaan kita dan pemuliaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada yang mesti kita waspadai, yaitu selawat-selawat yang tata caranya maupun redaksinya bernuansa bertentangan dengan ajaran agama ini, penuh dengan ungkapan syirik atau ungkapan-ungkapan penyimpangan, jangan sampai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kotori dengan penyimpangan-penyimpangan, baik dalam bentuk syirik maupun dalam bentuk penyimpangan yang lainnya. Sebagaimana setiap ajaran Islam penyimpangannya itu dua, ifrat tafrit, ghulu jafa, keterlaluan berlebih-lebihan dan meremehkan. Ini penyimpangan yang mesti selalu menyertai setiap perintah dalam agama. Sebagaimana yang telah sering kita sampaikan perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, "Ma amarallahu bi amrin illa wali syaitan nasqatan." Tidaklah Allah memerintahkan sebuah perkara kepada hambanya, kepada kita semuanya, kecuali pasti syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan. Imma bi ifratin, bisa dengan cara ifrat, yaitu ghulu, berlebih-lebihan. Au bi tafriqin, atau dengan cara tafriq, yaitu meremehkan. Ini adalah cara syaitan menyesatkan dari jalan Allah Ta'ala. Dalam salawat demikian juga ada penyimpangan yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Ini yang kemudian diingkari oleh para ulama, penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah bersalawat. Bukan anti salawat, tapi anti salawat yang syirik dan bid'ah. Ini yang harus ditegaskan di situ. Bukan anti salat, tapi anti salat yang bid'ah, diadakan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Bukan anti ulama, tapi anti kepada sikap nyembah ulama. Itu yang mesti ditekankan. Karena zaman pelintiran kayak gini, itu suka dipelintir-pelintir sehingga orang berusaha untuk memprovokasi manusia dengan ungkapan-ungkapan yang kontraproduktif, yang membuat manusia lari dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Di antara yang diterangkan para ulama kita ini adalah as-salawatul mubtada'ah. Ada salawat-salawat yang diada-adakan, salawat-salawat bid'ah. Redaksinya, tata caranya, dan pernak-perniknya. Mari kita lihat apa yang menjadi catatan beliau di dalam bab salawat yang mubtada'ah, salawat yang diadakan ini. Silakan baca. Yusuf. Mari kita lihat perkataan beliau di sini. Nasma'u katsiran min siyaqis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam mubtada'ah. Kita mendengar banyak sekali bentuk-bentuk selawat, model-model selawat, ini selawat kepada nabi mubtada'ah yang diada-adakan. Lam tarib fi kalami rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wa tabi'ina wa la'imatil mujtahidin. Salawat-salawat ini enggak pernah diriwayatkan, disampaikan dari perkataan nabi atau para sahabat atau tabi'in atau imam-imam mujtahidin. Belas, enggak ada. Di bukunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, nabi, enggak pernah ada selawat seperti yang diajarkan oleh atau yang didengar baru-baru itu. Bal hiya min wad'i ba'dil masayikh al-mutaakhirin. Bahkan selawat ini hasil kreasi para syekh, para tuan guru, para kiai-kiai mutaakhirin yang akhir-akhir. Waqad rajat hadhihi siyaq bainal awam wa ahli ilmi. Selawat-selawat bid'ah tadi itu sangat terkenal di kalangan orang-orang awam maupun ahlul ilmi. Orang awam juga karena diajari oleh orang yang tahu berilmu, mereka merasa berilmu, guru-gurunya, kiai-kiainya, jadikan sebagai nyanyian-nyanyian, sebagai ini ya wiritan-wiritan, salawatan. Fa'akhadu yakra'unaha aktsaru mimma yakra'una salawatil waridah. Mereka membaca salawat-salawat bid'ah ini bahkan lebih banyak dibandingkan dengan membaca salawat-salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warubama tarakul warid as-sahih. Boleh jadi bahkan mereka meninggalkan al-warid as-sahih. Salawat yang benar. Meninggalkan salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasharu salawatil mansubah lima sayyihihim. Dan menyebarkan salawat-salawat yang dinisbatkan kepada syekh-syekh mereka. Walau am'anal nadhar, walau am'anal nadhar fi hadhihi salawat la ra'aina fiha mukhalafata li hadhi rasuli sallallahu alaihi wasallam alladhi nusallu alaihi. Kalau kita perhatikan, maka kita akan melihat bahwa dalam salawat-salawat yang dibuat oleh para kiai, para ustaz, para syekh, dalamnya itu menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di antara contoh-contoh wa min hadhihi salawat al-mubtada'ah, di antara salawat-salawat yang bid'ah itu, di antaranya adalah qauluhum, ucapan mereka, yang beliau bawakan beberapa contoh salawat-salawat bid'ah. Beliau bawakan di sini ada 6 poin atau 7 poin contoh cara ini salawat-salawat yang bid'ah yang tersebar di masyarakat. Nomor 1. Baca. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Muhammad Rasulullah sallam. Sampai sini benar enggak? Benar. Kemudian tibbil qulub wa dawaiha. Muhammad itu adalah tibbil qulub, penyehat hati dan obatnya hati. Wa afiyatil abdan wa shifaiha, dan penyehat badan dan obatnya penyakit badan. Wa nuril absar wa dhiyaiha, yang Muhammad itu adalah cahaya mata dan cahaya ini kehidupan. Wa ala alihi wa sallam. Ini redaksi salawatnya diantaranya begitu. Apa catatan beliau di sini, ikhwan? Perhatikan. Inna syafi wal mu'afi lil abdan wal qulub wal uyun huwallahu wahda. Yang menyembuhkan, yang menyehatkan badan maupun hati maupun mata, itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Asy-syafi. Nabi aja ketika meruqyah ini, antas syafi, ya Allah engkau adalah asy-syafi yang mengobati. Nabi Allah Ibrahim mengatakan bagaimana, fa idza maridtu fa huwa yashfini. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Ini penyembuhan baik badan maupun hati atau mata itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha. Ini hanya layak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa menyembuhkan, mengobati. Semua penyembuhan dan pengobatan semata-mata dari Allah Ta'ala. Wa rasulu la yamliku naf'a li nafsi wala li ghairi. Rasulullah SAW tidak menguasai kemanfaatan dari dirinya maupun orang lain. Tidak pula menolak, bisa menolak madarat kepada dirinya maupun orang lain. Pernah enggak Nabi kesabet atau kena panahnya orang musyrik? Pernah enggak? Di peristiwa apa? Perang Uhud. Sampai Nabi rompal giginya. Kalau Nabi itu tahu yang gaib, kalau Nabi itu dia memiliki sifat-sifat rububiyah, Nabi bisa menolak madarat dari dirinya. Ternyata enggak bisa. Nabi memang enggak tahu yang gaib, tidak bisa menolak kemadaratan bagi dirinya, sehingga Nabi pun pernah terkena lemparan atau panah sampai nancep di gigi beliau. Fahadhi sigha tukhalifu qaulallahi azza wa jalla. Redaksi salawat tadi bertentangan dengan ayat Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah. Katakan ya Rasulullah, katakan wahai Nabi, saya ini tidak menguasai, tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat untuk diriku. Demikian pula saya enggak kuasa untuk menolak mudharat dari diriku. Illa masyaallah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. An-nafi wad-dar, yang mendatangkan manfaat, sumber kemanfaatan, dan yang bisa menolak mudharat, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk termasuk Nabi enggak bisa. Wa tukhalifu qawlahu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salawat itu bertentangan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara. Janganlah kalian bersikap ghulu, berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan kepada Ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, saya ini adalah hanya seorang hamba. Saya ini hanya seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah Abdullah tentang diriku hamba Allah dan Rasulullah, yaitu Muhammad abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat abdun artinya Nabi seperti kita. Menimpa kepada Nabi seperti apa menimpa kepada kita. Sakit, capek, lelah, pengen istirahat, punya keinginan-keinginan manusiawi biasa. Itu Nabi, karena dia abdun. Dan kedudukan Nabi abdun, hamba, la yu'bad, hamba yang tidak boleh disembah. Karena beliau adalah hamba, bukan Rabb. Beliau bukan ma'bud. Beliau adalah makhluk, bukan khaliq. Wa rasuluh, tapi beliau adalah rasul. Apa kemarin ikhwan? Kelaziman, konsekuensi orang yang mengimani tentang kerasulan Rasulullah SAW. Apa kemarin? Satu. Apa? Samina wa ta'na. Apa lagi? Yang lain? Zuf. Satu. apalagi? Terus? Terus sama lagi? Yang pertama, setelah meyakini beliau sebagai seorang nabi atau seorang rasul, satu, tasdiqu fima akhbar. Yang kedua, atta'atu fima amar. Yang ketiga, wanaha anhu manaha, yaitu wastinabu manaha anhu wazajar. Yang keempat, Allah ya'budullah, Allah ya'budullah illa bima syara'a. Satu, membenarkan apa yang diberitakan Nabi, tidak ada yang didustakan segala berita-beritanya. Dua, taat kepada Nabi, setia apapun yang diperintahkan dia taati. Tiga, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa makna al-itra, adapun makna itra la tutruni adalah huwa mujawazatul haddi aw ziyadati fil madhi. Itra itu melampaui batas atau menambah di atas pujian yang selevelnya, atau dia menambah pujian di atas kadarnya. Ini contoh pertama, salawat yang mengandung redaksi ada unsur-unsur syirik, penisbat dan rububiyah pada diri Rasulullah SAW, pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iya. Catatan kedua, beliau mengatakan ra'aitu kitaban, saya pernah melihat sebuah kitab, fi fadli salati, yang berkaitan dengan keutamaan salawat, fi fadli salawat, keutamaan tentang salawat, li syekhi Lubnan, Lubnani sufi kabir, dari kitabnya seorang syekh Libanon, sufi kabir. Ini tokoh sufi berat, sufi besar. Tokoh sufi. Fihi hadisihah. Di dalam redaksi salawat yang ada dalam kitab tadi, ada ungkapan begini. Allahumma salli ala Muhammadin. Sama sini benar, ikhwan? Iya. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad. Hatta taj'ala minhul ahadiyah al-qawmiyah. Sampai engkau jadikan baginya al-ahadiyah al-qayumiyah. Al-ahadiyah al-qayumiyah itu adalah sifat Allah Ta'ala. Al-ahad al-qayum. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Al-Ahad. Allah itu Ahad. Allah itu Ahad. Satu-satunya. Allah itu As-Samad. Satu-satunya pemilik rububiyah, pemilik uluhiyah, pemilik kesempurnaan sifat. Satu-satunya, enggak ada yang lain. Itu hanya Allah Ta'ala. Al-Qayyumiyah. Al-Qayyum itu zat yang mengurus segala urusan, yang menegakkan segala urusan, urusan Allah sendiri maupun urusan makhluknya. Totalitas yang menegakkan urusan itu adalah Allah mutlak. Semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa menegakkan urusan kita sendiri. Contoh, antum mau pakai baju, gimana? Melibatkan banyak orang enggak? Dari yang nanam kapas, yang nanam kapas ya petaninya, lahannya, pupuknya, kemudian yang manen, yang ngangkut, kemudian truknya, pabriknya, yang memintal jadi benang, yang menjadi kain jadi, yang memberikan warna, yang menjahit, sudah berapa gerakan terlibat itu? Puluhan, ratusan, bisa kemudian ini ribuan. Gak mungkin antum tanam sendiri, panen sendiri, ditenun dewi, dijadikan kain sendiri, kemudian diwenter sendiri, dibatik sendiri, kemudian dipotong sendiri, dijahit sendiri, membuat mesin jahit sendiri, buat benang sendiri, buat jarum sendiri. Oh, tekli. Nanti mati enggak bisa, enggak sampai enggak bisa pakai baju. Kita enggak bisa menegakkan urusan kita sendiri, enggak bisa. Membutuhkan ya ini banyak pihak. Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum, Al-Ahad, Al-Qayyum, Al-Ahadiyah wal-Qayyumiyah. Itu min sifatillah. Ini adalah sifat Allah Ta'ala al-waridah fil Quran, seperti yang tersebut di dalam Quran. Ternyata sifat ini qad ja'alaha Allah, qad ja'alaha hadha syekhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata syekh tadi menjadikan sifat ahadiyah qayyumiyah nisbat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Ini contoh yang kedua, catatan kedua. Ketiga. Penulis juga pernah membaca kitab Al-Qiyah As-Sallahu wa Al-Maslah, karya seorang syekh besar dari Suriah. Di sana tersebut, Allahumma salli ala Muhammadin alladhi khalaqta min nurihi kulla syai'. Wahai Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad yang engkau telah ciptakan segala sesuatu dari cahayanya. Segala sesuatu itu termasuk Adam, Iblis, Kera, dan Nabi. Apakah orang yang berakal akan mempercayai bahwa semua itu diciptakan dari cahayanya Muhammad, padahal setan saja tahu dari apa dia sendiri diciptakan dan dari apa akan diciptakan, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah, wala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik dari dia, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari api. Ya, catatan ketiga. Waraitu fi kitabi adiyah as-sabah wal masa. Aku melihat dalam sebuah kitab itu doa-doa pagi dan sore li Syekh Suri Kabir. Seorang syekh dari Suriah, syekh besar, tokoh besar. Qauluhu, perkataannya dalam kitab itu apa? Allahumma salli ala Muhammadin alladhi khalaqta min nurihi kulla syai'in. Ya Allah, berikan salawat kepada Muhammad yang engkau ciptakan, Muhammad yang engkau ciptakan min nurihi, dari nur Muhammad itu kulla syai', yang engkau ciptakan dari nur Muhammad segala sesuatu. Wa syai', segala sesuatu, yasmalu Adam wa Iblis wal qirdah wal khanazir, mencakup pula segala sesuatu itu, ya Adam, Iblis, ketek, babi diciptakan dari Nur Muhammad. Ini tentu adalah khurafat. Bagaimana segala sesuatu diciptakan dari Nur Muhammad, sehingga iblis pun, binatang-binatang diciptakan dari Nur Muhammad. Fahal yaqul aqilun bi annahum khuliqu min nur Muhammad? Apakah orang yang berakal akan mengatakan segala sesuatu diciptakan dari Nur Muhammad? Babi-babi, iblis, setan-setan. Laqad arafa syaitanu khalaqahu wa khalaqa Adam hina qala fil Qur'an. Laqad arafa syaitan khalaqahu wa khalaqa Adam. Syaitan tahu, syaitan saja tahu, dia tercipta dari apa, Adam tercipta dari apa, syaitan itu tahu. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Setan tahu kalau dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Syekh ini mengatakan segala sesuatu tercipta dari Nur Muhammad. Sehingga ini adalah akidah sesat dan menyesatkan, dan isinya adalah jorok. Fahadil ayah tukadzibu kalama syekh wa tubtiluhu. Ayat ini mendustakan perkataan syekh dan membatalkan ini perkataan syekh. Ini yang ketiga. Bagaimana syekh mendapatkan salawat yang redaksinya kayak begitu, yang isinya adalah khurafat dan kesesatan. Keempat. Enggak ada lagi, udah habis. Yang keempat, catatan keempat beliau. Wa min hadhihi sighah al-mubtada'ah qauluhum. Di antara ungkapan bid'ah tentang salawat itu adalah sebagai berikut. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Salawat dan salam semoga tercurah kepadaku, kepadamu ya Rasulullah. Sampai sini benar ikhwan? Ya, benar. Dhaqat hilati. Telah hilang kekuatanku. Telah hilang kekuatanku, telah lenyap kekuatanku. Fatrikni ya Habiballah. Kembalikan kekuatanku ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya kekasih Allah. Ini adalah doa kepada Nabi, meminta untuk dikembalikan kekuatannya. Al-juz'ul awal min hadis salah sahih. bagian pertama dalam salawat ini yaitu assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ini benar. Tapi walakinal hatra wasyir fi juz itsani. Tapi pada juz yang kedua, pada bagian kedua adalah bahaya dan bahkan syirik. Ucapan yang mana itu? Adrikni ya Habiballah, kembalikan kekuatanku ya Habiballah. Ini adalah syirik, karena dia berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha mukhalifu liqaulillah. Ini bertentangan dengan firman Allah taala, amma yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakhsifu as-su'a. Apakah atau siapakah yang bisa mengabulkan doanya orang yang terdesak jika dia berdoa dan menyingkapkan keburukan? Demikianlah firman Allah taala, wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifalau illa huwa. Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah madarat, maka siapa yang bisa menyingkap selain Allah taala? Wa kana rasulu idza asabahu hammin aw ghammin qala. Rasulullah SAW sendiri, beliau kalau sedang tertimpa kegelisahan, kegalauan, menimpa dirinya ada kesedihan, kegalauan, kegelisahan, apa yang diucapkan Nabi Ikhwan? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu wa Zat yang mahidup yaitu Allah. Ya Qayyum wa Zat yang menegakkan segala urusan yaitu Allah. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku beristighosah. Nabi beristighosah kepada Allah. Ketika tertimpa kesulitan, istighosahnya kepada Allah. Kok ini beristighosahnya kepada Nabi? Fakaifa yajuzu lana an naqula lahu atrikna wa najina. Bagaimana Nabi akan membolehkan kita mengucapkan ya Rasulullah, kembalikan kami kekuatanku, selamatkan kami. Ini adalah layaknya ditujukan kepada Allah Ta'ala, bukan kepada Nabi. Wa hadhi sighah mukhalafatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Redaksi ini tentu bertentangan dengan perkataan Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Tauhid mengajarkan begitu. Jiwa kita akan bersandar total kepada Allah Ta'ala, jangan kepada makhluk. Sehebat apapun Nabi dan malaikat, mereka adalah makhluk. Tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita nisbatkan kepada mereka sifat-sifat rububiyah yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Catatan kelima. Wasighatuha, yang redaksinya begini, Allahumma salli ala Muhammadin al-fatihi lima ukhliq. Ya Allah, curahkan salawat kepada Muhammad al-fatih lima ukhliq, sang pembuka segala yang tertutup. Waqailuha, dan orang yang mengucapkan salawat Fatih ini, yasumu anna man yaqra'uha afdalu lahu min qira'atil Qur'an bi sitati alaf marrah. Orang yang membaca salawat ini menyangka bahwa membaca sekali salawat Fatih itu lebih utama dibandingkan dengan menghatamkan Quran 6.000 kali. Antum satuanya gini sudah pernah khatam Quran berapa kali? Hah? Muslim sampai tuwek itu boleh jadi belum pernah 1.000 kali. Ini baca satu salawat tadi lebih utama dari 6.000 kali khatam Quran. Ikhwan billah, kira-kira Nabi pernah enggak baca salawat Fatih ini? Hah? Sahabat juga enggak pernah. Wong yang membuat ini sudah berapa generasi setelah Nabi baru hidup. Salawatnya, buatannya itu, khasiatnya lebih utama dibandingkan dengan baca Quran 6.000 kali. Antum kalau satu hari aja baca khatam sekali aja, berapa? Antum umurnya berapa sekarang? 20 tahun. 365 kali, ah? 20 berapa itu? 365 kali 20. 300 kali 20 berapa? Hah? 720, belum 1.000. Itu kalau sehari antum khatam Quran mencret. Gak mungkin juga antum bisa sehari khatam Quran, apalagi sekolah sampai full day. Ya gak mungkin. Ini satu kali baca salawat Fatih bisa lebih utama dari 6.000 kali baca Quran. Tapi walaupun gini tetap saja ada yang mereka mengamalkan dan meyakininya. Wa naqala dhalik min Syekh Ahmad At-Tijani. Ini dinukil dari Syekh Ahmad Tijani, Ra'isut Thariqah At-Tijaniyah, yaitu pembesar Thariqah Tijaniyah. Innaha lasafahatun, benar-benar bodoh, kata beliau, benar-benar bodoh. Ini ayat taqidal aqil, orang yang mereka meyakini tentang benarnya keutamaan membaca salat Fatih tersebut, fadlan anil muslim. Kalau dia berakal benar-benar bodoh, lebih-lebih kalau dia itu muslim. Anna qira'ata hadhis sighah al-mubtada'ah afdal min qira'ati kalamillahi maratan wahidah. Membaca satu seandainya membaca sekali salat itu lebih utama dari menghatamkan Quran sekali saja. Ini adalah bodoh, fadlan ansitati alaf marah, apalagi lebih utama dari 6.000 kali khatam Quran. Wahada malayakuluhu muslim, ini tidak akan mungkin diucap oleh seorang muslim yang seperti ini. Amma wasfur rasul bil fatih, adapun mensifati Rasulullah SAW dengan al-fatih, lima ukhlik, Nabi adalah sang pembuka segala yang tertutup, ala ibtalaqihi, lepas gitu aja. Nabi sang pembuka. Al-fatih itu adalah Allah Ta'ala. Yang membuka itu Allah Ta'ala. Sang pembuka semua yang tertutup adalah Allah Ta'ala. Rasulullah SAW tidak akan bisa membuka sesuatu yang tertutup kecuali dengan izin Allah Ta'ala, kecuali dengan bantuan Allah atau dengan kehendak Allah Ta'ala. Termasuk diantaranya membuka hati manusia. Buktinya paman beliau tetap kafir sampai meninggalnya, padahal Nabi sangat ingin sekali seandainya sang paman mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Maka beliau katakan, mengitlakan mengatakan Nabi Al-Fatihah lepas duna taqyidi, tanpa ada yaitu ikatan bimasyiatillah, dengan kehendak Allah. Harus ada qayidnya, ikatannya Nabi sang pembuka dengan kehendak Allah, sehingga Allah yang memberikan pertolongan. Kalau hanya Nabi Al-Fatih, ini adalah salah. Dan ini hanya layak bagi Allah Ta'ala Al-Fatih itu. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaftah Makkah illa bimasyiatillah. Nabi tidak akan bisa membuka kota Mekah kecuali dengan izin Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala. Walam yastati fatha qalbi ammihi lil iman billah. Dan Nabi pun tidak mampu membuka hatinya sang paman untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Bal mata ala syirki, bahkan sang paman meninggal di atas syirik. Wal Qur'an yukhatibur rasul qailan, dan Al-Qur'an membicarakan tentang Rasul sallam dengan ucapan, dengan ungkapan Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau ya Rasulullah sallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kendaki, yang kau cintai, akan tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kendaki. Ada ayat bunyinya innaka latahdi ila siratil mustaqim. Engkau ya Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini innaka latahdi ila siratil mustaqim. Ya man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk walaupun kepada orang engkau kendaki. Ayatnya bertentangan enggak? Yang satu mengatakan Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Muhammad benar-benar memberikan petunjuk. Yang satu mengatakan engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Pertentangan enggak? Pertentangan. Terus gimana? Gimana? Ikhwan. Terus gimana? Ayatnya bertentangan. Gimana sih? Ayat bertentangan. Gimana? Ada yang bisa jawab? Ikhwan? Gimana sebenarnya? Gimana? Kelanjutannya. Gimana kelanjutannya? Ada yang lain, kawan, bisa nerangkan gimana? Hidayah esat apa maksudnya? Hidayah taufik apa maksudnya? Apa hidayah taufik itu? Apa hidayah taufik itu apa? Apa yang hidayah taufik? Petunjuk. Gimana? Hidayah taufik itu apa? Apa Yusuf? Yang pertama, innaka latahdi ila siratil mustaqim. Engkau ya Muhammad benar-benar menunjuki manusia kepada siratal mustaqim. Ini ada hidayatul irsyad, hidayatul bayan, hidayah dalam bentuk penjelasan, menerangkan dengan segamblang-gamblangnya tentang hakikat jalan yang lurus. Kayak antum bisa nerangkan jalan ke arah Sleman, ini sana, nanti belok sana, terus lurus sana. Itu namanya hidayatul irsyad, hidayah dalam bentuk bimbingan, petunjuk. Ini dimiliki oleh Nabi dan para ulama dan orang berilmu, bisa menjelaskan hakikat siratal mustaqim. Tauhid itu kayak apa, sunnah itu kayak apa, bid'ah itu kayak apa, dan seterusnya. Tapi ayat yang kedua, innaka la tahdi man ahbabta, ini adalah hidayatut taufik. Nabi tidak bisa memberikan taufik, artinya Nabi tidak bisa membuka hatinya orang untuk kemudian bisa menerima Islam. Nabi dakwai Abu Jahal, Nabi dakwai Abu Lahab, Nabi dakwai yaitu pamannya Abu Talib. Tapi ternyata orang-orang ini semuanya hatinya buntet, gak bisa dibuka oleh Nabi. Nabi gak bisa buka. Nabi gak bisa ngasih hidayah taufik, hidayah terbukanya hati untuk bisa menerima Islam dan mengamalkan Islam. Ini hidayah taufik. Tahu ikhwan, bisa bedakan hidayah irsyad dengan taufik. Sehingga hidayatul irsyad itu bisa disampaikan siapa saja yang tahu ilmunya. Tapi kalau hidayah taufik, hanya Allah sendiri yang membuka hatinya manusia. Oleh karena itulah, sehebat apapun orang berdakwah, terbukanya hati orang kembalinya kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau banyak orang mereka kemudian mendapatkan hidayah melalui Anda, bukan Anda yang membuka hati mereka, Allah yang buka hati mereka, tapi melalui Anda, Anda punya peran besar, mendapatkan keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan Allah pun mengatakan, sungguhnya kami telah membukakan untuk engkau dengan kemenangan-kemenangan yang nyata. Yang keenam, jimat-jimat adalah tulang atau benang yang digalungkan pada leher anak-anak atau lainnya untuk menanamkan bahaya ain. Perbuatan mengalungkan jimat-jimat semacam itu tidak bermanfaat sedikitpun, baik bagi yang mengalungkan maupun yang dibalungi. Bahkan itu adalah kebakaran perbuatan syirik. Terhadap perbuatan semacam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man alaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa melakukan jimat, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Jelaslah bahwa lafal selawat di atas bertentangan dengan kandungan hadis ini, karena pada selawat tersebut terdapat perbuatan syirik, yaitu memakai jimat-jimat dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kitab, ya, catatan yang keenam, yaqulu sahibu dalailul khairat, berkata pengarang kitab Dalailul Khairat di juz Fihis Bisabi, di juz yang atau di bagian yang ke 7, di bagian yang ke 7 ada redaksi selawat begini, Allahumma salli ala Muhammadin ma saji'at al-hamaim wa nafa'at at-tamaim. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad masa jaat al-hamaim, selama al-hamaim burung-burung merpati masih mendengkur ngoceh. Apa burung merpati apa? Mendengkur. Burung apa? Kicau. Wa nafatit tamaim, dan selama jimat-jimat masih bermanfaat. Jimat bermanfaat. Wan namimatu hiya khirsatu wal khair wa nahbiha allati tu'allaq 'alal aulad wa ghairihim lil himayati min al ain wala tanfa'u mu'allaquha wala man uliqat lah bal hiya min a'malil musyrikin. Tamimah itu adalah pelindung atau yang dari benang atau dari tulang atau dari yang lain-lainnya yang digantungkan di anak-anak atau yang lain-lainnya, di anak, di toko, di mobil, di apalagi lil himayati minal ain, dalam rangka untuk melindungi dari penyakit ain. Ain itu penyakit yang disebabkan karena mata. Mata dengki, mata hasad, mata benci, mata yang sangat betul-betul penuh dengan permusuhan, itu bisa menimbulkan yaitu penyakit ain. Pandangannya itu membuat orang sakit, bisa mati. Bahkan ain juga bisa muncul karena pandangan kagum. Terkagum-kagum tidak menyebut asma Allah Ta'ala. Melihat kemudian terkagum-kagum tidak menyebut asma Allah Ta'ala, itu bisa membuat yang dipandang itu rusak. Di zaman Nabi pernah sahabat tahu-tahu ambruk, lemes, dan ini terkena ain. Kemudian dicari sumber ainnya, akhirnya dia dimandikan dengan air bekas, yaitu mandinya orang yang menjadi sumber ain. Sampai bisa merusak benda-benda ini mati. Listrik, kunci pintu, kemudian kulkas. Dan itu pernah kejadian. Bagaimana diceritakan oleh seorang ustaz. Kemudian dirukyah, dipercikin dengan air dari orang yang yaitu sumber air. Mungkin nanti kadang mungkin dulunya berkawan Gunung Kidul mamanya. Terus kerja ke Jakarta temannya. Merantau sukses. Oh, sugih mblek geduk. Omahnya dadi koyo istana. Winclong semuanya serba megah mewah. Temannya datang dari gunung. Langsung, omahmu, masya Allah. Oh, orang pakai masya, enggak pakai masya Allah. Omai, masya Allah, dipuji-puji sampai lupa menyebut nama Allah Ta'ala. Itu bisa merusak. Itu bisa menimbulkan ain. Makanya mesti menyebut asma Allah Ta'ala. Itu kalau kagum dengan orang, kagum dengan benda, kagum dengan kendaraan, itu mesti yaitu ucapkan menyebut asma Allah Ta'ala biar tidak menimbulkan madharat yaitu ain. Kalau antum naik pesawat terus kuagum pesawat itu mandegrek sebaya. Ain ini adalah penyakit yang ada sejak zaman dulu dan bisa menimbulkan madharat baik kepada orang maupun kepada ini benda. Dalam kitab Dalil Khairat ada salawat seperti itu. Bagaimana salawat ini adalah mengandung syirik, yaitu penetapan tentang tamimah. Yang tamimah itu tidak bermanfaat baik orang yang mengalungkan atau yang dikalungi. Bahkan tamimah ini adalah min a'malil musyrikin, amalannya orang-orang musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang dia menggantungkan tamimah maka dia telah musyrik. Fahadhi sighah tukhaliful haditha, redaksi selawat ini menyelisih hadis. Wa taj'alu syirka wa tamimata qurbatan ilallah, menjadikan syirik yaitu tamimah sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Fanas'alullah al-afiyah wal-hidayah, kita minta kepada Allah Ta'ala al-afiyah, keselamatan dan hidayah, sehingga tidak terjerumus dalam kesesatan semisal ini yang dalam kitab Dalailul Khairah. Terus berikutnya. Kalimat Rabbi, lalu tidak Ya. Ja'a fi kitabi dalailul khairat, juga dalam kitab dalailul khairat ada redaksi salawat. Allahumma salli ala Muhammadin hatta la yabqa minas salati syai'un, warham Muhammadan hatta la yabqa minar rahmati syai'un. Ya Allah, curahkan salawat kepada Muhammad hatta la yabqa minas salati syai'un, sehingga tidak tersisa lagi salawat sedikit pun. Warham Muhammadan hatta la yabqa minar rahmati syai'un, dan curahkan Muhammad, yaitu rahmat, sayangi Muhammad, rahmatilah Muhammad sampai tidak tersisa rahmat sedikit pun. Ini tentu redaksi yang sesat. Bagaimana minta kepada Allah mencurahkan selawat sampai tidak tersisa sedikit pun rahmat, tidak tersisa sedikit pun, terus antum mendapat rahmat? Bagaimana? Hadis sighah jalati salah wa rahmah, redaksi salat ini telah menjadikan salawat dan rahmat, wa ya min sifati af'alillah, yang merahmati dan mencurahkan keberkahan itu perbuatan Allah. Tantahi wa tanfat, bisa habis. Wallahu yaruddu alaih, Allah membantah perkataan mereka dengan ungkapan Allah, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfuda kalimatu rabbi walau jitna bi misli madada. Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, lautan itu habis walaupun ditambah dua kali lipat lagi, itu tidak akan cukup untuk menulis kalimat Allah Ta'ala. Dan rahmat Allah seluas jangkauan ilmu Allah Ta'ala. Sehingga intinya ini adalah salawat yang sesat dan menyesatkan, salawat bid'ah. Yang ketujuh, salawat bid'ah lainnya adalah salawat bersih-siah. Kebahan itu bersih. Di dalam salawat disebutkan Allahumma nisumni min awkalin tawdid wa abrimni fi aidi bahril wahdah wasud jabi fil ahadi yali hatta la ara wa la asma'a wa la hissa illa billah. Wa ya Allah, tidak fasilkanlah aku dari Al-Qurqah nama tadi Kaisaan, dan berangkanlah aku ke dalam mata air Kaisaan, dan bebaskanlah aku ke dalam sifat-sifat Kaisaan hingga aku tidak melihat, mendengar, dan merasa kecuali dengan sifat Kaisaan. Ini tidak lain adalah ucapan dari seorang yang menganut paham tiga terwujud, yaitu sifat suatu paham yang meyakini bahwa Allah dan makhluknya bisa menjadi satu kesatuan. Pada lafal salawat di atas disebutkan bahwa keesaan atau menyatunya Tuhan dengan makhluk itu penuh dengan wujud dan kekalan. Oleh karena itu, dia berdoa kepada Allah untuk membersihkan dia dari wujud dan kekalan tadi. Kemudian, dia juga berdoa agar Allah menenggelamkan dia dalam lautan satu wujud sehingga dia bisa melihat Tuhan di dalam bentuk apa saja. Bahkan seorang ketua mereka berkata, dia adalah anjing dan babi itu, melainkan ketuanya adalah Tuhan kita, dan dia adalah Allah itu, melainkan pendeta di Indonesia. Orang-orang Nasrani telah berbuat syirik karena mereka menganggap bahwa Isa adalah anak Allah. Adapun mereka yang gantung dengan salawat di atas telah menjadikan segenap makhluk ciptaan Allah. Ya, catatan yang ketujuh, ada salawat namanya as-salatul bashishiyah, salawat bashishiyah. Yaqul Ibnu Bashishi, berkata Ibnu Bashishi dalam salawatnya mengatakan, Allahumma Allahumma shilni min awhalit tauhidi wa akhrijni fi aini bahril wahdati wa zujjabi fil ahadiyati hatta la ara wa la asma wa la ahas illa biha. Ya Allah, keluarkan aku dari lumpur tauhid, tenggelamkan aku dalam mata air wahdaniyah, dan lemparkan aku dalam ahadiyah sampai aku tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasa kecuali dengannya. Ini adalah salawat yang menjadi redaksinya mereka. Hadi madhab al-qailin biwihdatil khaliq wal makhluk. Salawat ini bermadhab khululiyah, berkeyakinan menyatunya Allah dengan makhluk. Wihdatul wujud, wihdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk. Wa anna tauhida fihi awhalu wa awsah. Dan mereka menjadikan tauhid itu adalah lumpur dan kotoran. Yad'u ayan silahu minhu, yang dia minta agar dihilangkan dari lumpur-lumpur tersebut, lumpur tauhid. Wa yukhriquhu wa yukhriquhu fi bahri wahdatil wujud. Dan minta ditenggelamkan dalam lautan wahdatul wujud, menyatunya hamba dengan makhluk, apa khalik dengan makhluk. Liyara ilahahu fi kulli syai, agar dia bisa melihat ilahnya dalam segala sesuatu. Hatta qala zaimuhum, sampai di antara pemimpin wahdatul wujud mengatakan, wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna, tidaklah anjing dan babi-babi kecuali adalah ilah kita juga. Wa mallahu illa rahibun fi kanisa, dan Allah itu tidak lain juga adalah pendeta yang sedang di gereja. Ini adalah pemikiran wahdatul wujud. Tidak lain, kita semua wujudnya Allah Ta'ala, termasuk anjing-anjing, babi-babi, pendeta-pendeta, semuanya wujud Allah Ta'ala. Maka kalau kemudian anak IAIN pernah ospek dan mengatakan anjing hu akbar, bahkan dibela sama dosen-dosennya juga, ini memang pemikiran sesat yang mereka dapatkan dari para penyesat zaman dulu kala, pemikiran menyatunya Allah dengan makhluk. Sehingga bahkan mereka juga membuat poster area bebas Tuhan. Ini adalah semuanya pelajaran-pelajaran komunis, ateis, pelajaran sesat, wahdatul wujud yang diajarkan di kampus-kampus yang kayak gitu. Sehingga mahasiswa yang kuliah di situ harapannya jadi kiai, ustaz, kemudian pembela agama, malah menjadi pencoleng-pencoleng agama, perusak-perusak agama, penghujat-penghujat agama. Rugi kalau punya anak sulahkan situ. Bapaknya, ibunya layak nangis kalau dia punya anak sekolahkan di situ, hasilnya kayak gitu, sehingga justru tidak memberikan hal yang positif untuk agamanya, malah menjadi orang-orang yang rusak dan merusak, yakni agamanya. Gak sholat bangga, gak sholat bangga. Bukan gak sholat karena malas, tapi gak sholat karena pemikiran. Ini semuanya adalah hasil karena pemikiran-pemikiran rusak yang masuk ke dalam pikiran, yang disuntikkan ke dalam pemikiran kaum muslimin. Fanasara asyraku hina maqalu Isa ibnullah. Orang Nasrani, mereka itu dikatakan musyrik ketika mengatakan Isa adalah anak Allah. Yang menyatu dengan Allah hanya satu, Isa. Wahaula, sedangkan wahdatul wujud ini, ja'alul makhlukat kullaha syuraka'an lillah. Wahdatul wujud menjadikan semua makhluk adalah syarikat bagi Allah. Karena semua cerminan Allah Ta'ala, babi-babi, celeng-celeng, bakung dan ketek-ketek, semuanya juga adalah cerminan Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaqulul musyrikun. Maksudnya Allah, maha tinggi Allah dari ucapan orang-orang musyrik. Yang kedelapan, catatan terakhir, baca, habis, usah habis. Beliau mengatakan, ihdar ya akhil muslim, waspadalah wahai saudaraku muslim, hadisiyahul bid'iyah, inilah redaksi, bentuk-bentuk redaksi salawat yang bid'ah, allati tuqi'uka fi syirki, yang menjerumuskan kamu dalam syirik, wa tuqayyitu bima warada anir rasul sallam, dan tuqayyit wa tuqayyit, dan teguhkan diri anda, ikatkan diri anda dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah. Jangan mempopulerkan yang tidak dari Nabi, apalagi isinya syirik, isinya khurafat, isinya adalah kerusakan. Alladzi la yantiqu anil hawa, yang Rasulullah SAW ketika mengajarkan agama, Nabi tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, bicaranya dengan wahyu Allah Ta'ala. Walladhi fi mutaba'atihi al-huda wa najah, dan jika kita mengikuti petunjuk Nabi, itu adalah di atas petunjuk dan keselamatan, kita akan selamat dan kita lurus. Wa fi mukhalafatihi yakunul amal mardudan, dan ketika menyelisih Nabi, amal kita akan tertolak. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fawa raddun, barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada dalam ajaran kami, maka tertolak. Ini adalah salawat, contoh salawat-salawat bid'ah yang banyak tersebar di kaum muslimin, sehingga jangan sampai seorang muslim dia tertipu dengan berbagai macam redaksi-redaksi bid'ah tentang salawat dan yang semisalnya. Ya, ada pertanyaan. Saya sedang mengikuti latihan bila diri yang mudu. Yang mudu. Yang mudu. Namun saya merasa kurang nyaman dikarenakan setiap latihan kami dan pelatih membuka dan menutup latihan dengan kami duduk secara firas, kemudian pelatih memberi aba-aba, kemudian kami sujud dan bertiak yang mudu, dan itu dilakukan pada saat mulai latihan dan menutup latihan. Gak boleh sujud, rukuk, sujud itu gak boleh diperuntukkan untuk makhluk, untuk Allah, apalagi dengan meneriakkan suatu yang mungkin atau memanggil-manggil. Ini bisa menjadi kayak tenaga dalam yang rata-rata pengisiannya itu adalah pengisian jin. Ada tahap-tahap pengisian yang rata-rata adalah pengisian tenaga jin. Wallahu a'lam bishawab. Dihindari aja. Kalau keterampilan biasa boleh. Keterampilan-keterampilan biar cekatan, sehat, terampil bagaimana itu olah keterampilan, itu adalah bagian olahraga. Tapi kalau udah ada unsur-unsur tenaga dalamnya, pengisian segala macam, ini dihindari. Baik ini. Dan tidak boleh ada ritual sujud, rukuk, enggak boleh. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau misal, kawan, ada yang tanya lain? Cukup? Enggak ada. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.